Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, sangatlah wajar jika kasus seperti bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik terjadi di KPK. Mengingat pimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial berasal dari berbagai macam latar belakang serta berbagai disiplin ilmu. Dan untuk membahas apakah persoalan-persoalan perbedaan itu mengindikasikan terjadinya faksi-faksi di lingkungan internal KPK, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah Bapak melihat terjadinya perbedaan di internal KPK satu hal yang sangat wajar? Iya, ada sangat-sangat wajar, sangat dipahami, bisa dipahami. Kan macam-macam, kecuali ini satu kelompok tim yang solid, yang semua sama, satu background, satu ini kan enggak. Tiba-tiba nangani kasus-kasus miliaran, triliunan gitu ya. Tiba-tiba memiliki kewenangan yang luar biasa, bisa nangkep siapa saja gitu. Ya, saya yakin gak semua siap lah dengan begitu. Lantas, apakah persoalan ini memang mengindikasikan terjadinya faksi-faksi di KPK, Pak Her? Ya, iyalah. Faksi, kalau menurut saya faksi, gimana wong faksinya komisionernya cuma beberapa orang begitu. Ya bukan faksi lah, ya antar individu gitu. Saling percaya yang belum tumbuh gitu lah. Jadi backgroundnya tuh macam-macam. Ya jelas agak sulit lah. Menyatukan lalu benar-benar diminta jadi malaikat semua gitu ya. Nggak ada itu. Tapi Pak, apakah Bapak melihat adanya pelanggaran hukum positif terkait dengan kasus bocornya sprindik tersebut? Saya bukan ahli hukum ya, jadi kalau misalnya ini masuk ranah pro justisia, kriminal dan sebagainya, tidak gitu. Saya tapi pengalaman saya investigasi, seluruh proses itu memang seharusnya nggak boleh bocor. Karena itu bisa mengganggu proses investigasinya dan proses pro justisianya. Tetapi kebocoran itu sangat mungkin terjadi. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.